عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسول وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا كريم. اللهم يا معلم إبراهيم وموسى علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم ارزقنا علما نافعا وعمل ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل، آمين. Ibu-ibu dan ustazah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kita yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan materi kita yang sempat kita bahas pada pertemuan yang lalu, yakni materi tentang tafsir. Akan tetapi, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pada pertemuan yang lalu kita belum merampungkan muqaddimah. Kita masih pada muqaddimah, dan terakhir kemarin kita kalau tidak salah sampai ulama-ulama tafsir pada zaman tabi'in. Tabi'ut-tabi'in sudah, Bu? Tabi'ut-tabi'in. Yang sudah dibahas. Yang macam-macam kitab tafsir itu kerangka yang akan kita bahas. Jadi kemarin kita sudah sampai kepada ulama-ulama tafsir pada zaman tabi'in. Kita juga sudah membahas tentang tiga madrasah yang terkenal. Hal ini tidak menafikan adanya madrasah-madrasah tafsir yang lain di Syam, di Mesir, dan lain sebagainya. Cuman ini adalah tiga tempat tersebut adalah tiga tempat yang paling masyhur dalam disiplin ilmu tafsir. Nah, sebelum melanjutkan, ibu-ibu, ini hari Tasu'a, antuna pada Soim. Nah, ini kalau insya Allah, ini nanti kalau anak lupa gimana, Bu? Nanti kalau anak lupa nggak jadi. Baik, tidak masalah, Bu. Ya rezeki. Baik, kita lanjutkan. Waalaikumsalam. Tentang ulama-ulama tafsir pada zaman tabi'ut tabi'in. Kita ketahui bahwasanya tabi'ut tabi'in itu adalah muridnya para tabi'in. Nah, pada zaman tabi'ut tabi'in di sana ada beberapa ulama tafsir yang terkenal, di antaranya adalah Al-Imam Muqatil Ibn Sulaiman Al-Azdi. Muqatil bin Sulaiman Al-Azdi. Kemudian ditambah dengan Imam Muqatil bin Hayyan Al-Balkhi dari daerah Balkh. Balkh itu kalau teritorial sekarang masuknya ke Afghan. Kemudian Imam Abdurrahman bin Zaid. Kemudian Imam Sufyan bin Uyainah. Sufyan Ats-Tsauri. Jadi perlu kita tanbih, di sana ada dua ulama namanya Sufyan bin Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri. Cuman kalau antum membaca kitab-kitab Arab, terutama disiplin ilmu tafsir dan ilmu hadis, ketika disebut kata Sufyan, maka yang dimaksud adalah Sufyan Ats-Tsauri. Ketika disebut nama Sufyan, adalah yang dimaksud adalah Sufyan Ats-Tsauri. Kalau Sufyan ibn Uyainah biasanya disebut Sufyan ibn Uyainah atau ibnu Uyainah saja. Tapi kalau Sufyan yang dimaksud adalah Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian Yahya bin Salam itu di antara beberapa ulama-ulama tafsir pada zaman tabi'ut tabi'in, yakni murid-muridnya para tabi'in. Itu tadi ulama tafsir zaman tabi'ut tabi'in. Setelah itu, setelah para selesainya zaman tabi'ut tabi'in, di sana ada ilmu tafsir semakin berkembang. Ilmu tafsir semakin berkembang, semakin maju, maka lahir beberapa ulama-ulama setelah zaman itu. Di antara ulama-ulama tafsir yang hidup setelah zaman tabi'in sampai sekarang, mungkin akan kita sebutkan beberapa contohnya. Di antaranya adalah Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Dari At-Tabari. At-Tabari itu nisbahnya ke Tabaristan. Jadi mungkin masa tulisan saya jelek, Bu. Oh gitu. Oh gitu, Masya Allah. Tulisan saya jelek. Nanti kalau enggak ketulis gimana, Bu? Enggak kebaca. Masalahnya terkadang saya sendiri enggak bisa baca tulisan saya. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Kemudian yang kedua Abu'l-Fida. Mungkin ini sekalian kalau jenengan punya anak, mungkin ada diambil dari nama-nama ulama juga bagus, Bu. Abu'l-Fida. Abu'l-Fida Ismail bin Kathir Ad-Dimasqi yang kita kenal dengan nama Ibnu Kathir. Jadi Ibnu Kathir kalau dalam ilmu tafsir ilmu Al-Qur'an itu ada dua Ibnu Kathir. Yang pertama adalah Abdullah bin Kathir Al-Makki. Beliau adalah imam qiraah. Nah, yang ini adalah Abu'l-Fida Ismail bin Kathir yang kita kenal dengan Tafsir Ibnu Kathir. Itu namanya Ismail bin Ibn Kathir. Yang ilmu qiraat tadi Al-Makki, yang ini Ad-Dimasqi. Beda tempat dan beda zaman. Kalau ini di Damaskus Suria, dan ini pada sekitar abad ke-7. Ibnu Kathir yang ahli qiraat itu awal-awal abad keempat. Kemudian Imam Abdurrahman Ibn Jauzi. Ibu-ibu sekalian kita kenalan dengan ulama. Sekalian kita kenalan dengan ulama karena memang kita sesinya masih perkenalan dengan ilmu tafsir. Di sana ada Ibnu Jauzi, ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu beda orang. Ibnu Jauzi itu lebih awal, lebih senior. Dikatakan Ibnu Jauzi karena di rumahnya tumbuh pohon kelapa. Pohon kelapa itu bahasa Arabnya Jauzul Hind. Karena rumahnya ditumbuhi pohon kelapa, jadi gentengnya jebol sama pohon kelapa. Maka dikatakan Ibnu Jauzi, anaknya kelapa. Nah, Ibnul Jauzi ini ketika sudah besar, sudah menjadi alim, beliau punya madrasah. Madrasahnya dinamakan Madrasah Jauziyah. Dan di antara salah seorang kepala sekolah ataupun mudir dari Madrasah Al-Jauziyah itu, waalaikumsalam, itu adalah bapaknya Ibnu Qayyim. Makanya Ibnu Qayyim dikatakan Ibnu Qayyimil Jauziyah, anak kepala sekolah Madrasah Jauziyah. Jadi, nah ini antum, kalau ini faidah nahwu, kalau antum membaca pakai alif lam Ibnul Qayyim, maka bacanya Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Tapi kalau tanpa alif lam, Qayyimnya enggak dikasih alif lam, Ibnu Qayyimil Jauziyah. Jadi yang awalnya sifat mausuf, yang kedua adalah mudhaf ilaih. Jadi nah, ulama kita yang akan kita bahas ini, yang saat ini kita kenalan dengannya adalah Al-Imam Ibnul Jauzinya. Kemudian yang keempat, ulama tafsir itu banyak, Bu. Kalau kita membahas ulama tafsir saja, saya yakin sebulan enggak akan rampung. Karena saking banyaknya. Kemudian Waalaikumsalam. Abu Hayyan Al-Ghurnati Al-Andalusi. Abu Hayyan Al-Ghurnati Al-Andalusi dari kota Granada. Ghurnati itu Ghurnatoh. Ghurnatoh itu Granada. Ghurnati Al-Andalusi, Granada, Andalus. Granada sekarang letaknya di Spanyol. Kemudian ada imam lain, diantaranya adalah Abu Abdillah Al-Qurtubi dari kota mana? Cordoba. Cordoba itu Spanyol juga. Abu Abdillah Al-Qurtubi. Kemudian yang keenam ulama tafsir yang yang keenam adalah Thahir Ibn Asyur. Ini dari Tunis. Ini abad sekitar 200 tahun yang lalu. Baru. Atau 160-an tahun yang lalu. Thahir Ibn Asyur. Yang terakhir, yang ketujuh, sebenarnya banyak, Bu, cuman kita ambil yang masyhur-masyhur saja. Yang ketujuh adalah Syekh, mungkin antum sering mendengar, Muhammad Al-Amin Asyinkiti Al-Jaggani. Muhammad Al-Amin Asyinkiti, beliau yang ketujuh ini, Syekh Muhammad Al-Amin Asyinkiti, itu dari daerah Syinkit, Mauritania. Beliau, Masya Allah, gurunya Syekh Utsaimin, gurunya Syekh bin Baz. Dan kehebatan beliau menurun pada anaknya. Anak beliau guru saya, namanya Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Amin Asyinkiti. Guru anak ini, Syekh Abdullah ini ngajar. Jadi selama anak belajar sama beliau, sampai saya lulus, saya belum pernah melihat beliau megang kitab. Padahal yang diajar kitab tafsir Ibnu Jarir. Ibnu Jarir itu 30 juz. 30 juz ngajar di Masjid Nabawi, sama sekali enggak pernah pegang kitab. Suatu ketika, jadi ana punya majelis khusus sama beliau. Ana sama beliau berdua. Anaknya Syekh Muhammad Al-Amin Asyinkiti, nama Syekh Abdullah tersebut, bisa antum cari di YouTube. Pernah ke Indonesia sekali sekitar setahun yang lalu pada konferensi Multaqoduat Indonesia, Multaqoduat Asia Tenggara. Beliau datang. Suatu ketika Ana pernah majelis khusus sama beliau, tanya tentang beberapa masalah. Ada masalah tentang masalah ilmu hayah, biologi. Beliau menjawab dengan nadom. Beliau menjawab masalah-masalah fisika, masalah biologi tersebut dengan nadom dan hafal di luar kepala. Jadi ulama-ulama Islam itu rata-rata multi talenta. Tidak tafsir-tafsir saja, yang lain tidak tahu, tidak. Kenapa? Karena ilmu tafsir itu sedikit banyak ada hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu hayah, ilmu apa namanya, fisika, biologi, ada hubungannya. Makanya nanti kita kalau antum kalau punya anak, kalau punya santri, selain difokuskan ilmu-ilmu yang lain, juga kalau sudah mateng ilmu dinnya, tidak ada salahnya diajarkan ilmu-ilmu hayah yang lain. Kenapa? Karena selain kita butuh ustazah, kita juga butuh dokter perempuan yang solehah. Selain kita butuh ustazah, kita juga butuh bidan yang solehah. Biar enggak ketika periksa mundar-mandir nyari dokter perempuan. Lah, kenapa kita tidak mencetaknya sendiri? Kenapa kita tidak mencetak ahli yang solehah, ahli ekonomi yang solehah dan lain sebagainya? Nah, itu sekilas tentang ulama-ulama tafsir. Ulama-ulama tafsir setelah zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Adapun Syekh Muhammad Al-Amin Asyingkiti itu meninggal sekitar tahun 70-an. Sekitar tahun 70-an. Di Indonesia ada enggak ulama tafsir? Ada. Di antaranya Buya Hamka. Buya Hamka dengan tafsirnya Al-Azhar. Dan mungkin ada yang lain, cuman tidak kita kenal. Bagaimana dengan tafsir yang terkenal sekarang, Al-Misbah? Itu tidak semua orang boleh membacanya. Al-Misbah milik Quraisy Shihab. Jangan tidak semua orang boleh membacanya, karena poin-poin liberal yang tata letaknya sangat-sangat halus. Orang kalau tidak perhatian bisa terjerumus pada tafsir pada kesalahan tersebut. Wah, buktinya anaknya sendiri tidak berjilbab. Kita akan berkenalan dengan beberapa kitab-kitab tafsir. Yang tadi adalah ulamanya, yang sekarang kitabnya. Apa fungsinya kita berkenalan dengan kitab-kitab tafsir? Fungsinya adalah agar kita tahu referensi ilmiah. Kemudian kalau terutama di sini kita karena tinggal di lembaga pendidikan, banyak yang ngajar. Antum kalau mengadakan maktabah biar tahu, oh kitab ini, kitab ini, kitab ini. Karena kitab tafsir itu tidak semuanya ahlu sunnah. Ada Mu'tazilah, ada Syiah, dan ada Batiniyah. Ada sifatiyah dari kalangan Maturidiyah dan Asy'ariyah. Nah, kita akan berkenalan dengan beberapa kitab tafsir. Yang pertama adalah pakai tulisan Indonesia aja enggak apa-apa, Bu. Jami' Al-Bayan an Ta'wilil Quran. Bacanya Jami'ul Bayan an Ta'wilil Quran. Kitab ini ditulis oleh imam kita Abu Ja'far At-Tabari atau yang biasa dikenal dengan Tafsir Tabari. Tafsir Tabari. Nah, penulisan Tafsir Tabari ini, sungguh sangat-sangat dahsyat. Awalnya beliau memanggil tulabnya, muridnya untuk didiktekan kitab tafsir. Muridnya bertanya, "Wahai Imam, berapa halaman yang akan kita butuhkan?" Beliau mengatakan 300.000 halaman. Muridnya mengatakan, "Kalau seperti itu wahai Imam, umur kita akan habis." Imam Tabari mengatakan, "Kalau gitu saya ringkas menjadi 3.000 halaman." dan 3000 halaman itu dicetak sekarang jadi 30 jilid. Itu udah diringkas. Bagaimana kalau 30.000 halaman tadi? Atau 300.000 halaman tadi? Mungkin apa namanya? Ratusan jilid. Dan ulama Islam, ibu-ibu, ustazah sekalian, ulama Islam itu bukan merupakan hal aneh ketika menulis kitab berjilid-jilid. Karena di sana ada kitab-kitab yang jumlahnya sekitar 300 jilid, 800 jilid. Itu kitab-kitab ulama kita. Kita perlu bangga mempunyai pendahulu-pendahulu yang hebat-hebat seperti itu. Kemudian tafsir yang kedua adalah tafsir Al-Qur'an Al-Adzim. Tafsir Qur'anil Adzim. Yang ini dikenal dengan istilah tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu apa namanya? Ditulis oleh Abul Fida itu tadi. Yang ketiga, Ma'alimut Tanzil. Ma'alim At-Tanzil. Ini ditulis oleh Al-Imam Al-Baghawi yang kita kenal dengan tafsir Al-Baghawi. Ma'alim Tanzil. Ma'alim At-Tanzil. Ya, Ma'alim At-Tanzil, bukan takjil, Bu ya. Tahu kita semuanya lapar. Tapi bukan takjil, bukan Ma'alimu Takjil. Tanzil. Kemudian Al-Baghawi. Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi. Kota Bagho ini kalau sekarang perbatasan Afghan dan Iran. Kemudian kitab selanjutnya adalah Zadul Masir fi Ilmi Tafsir. Karya siapa, Bu? Zadul Masir fi Ilmi Tafsir. Ini karya Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi. Nah, ini kitab-kitab yang kita sebutkan. Ini kalau bisa Al-Ikhlas punya. Al-Ikhlas punya kalau bisa. Zadul Masir sekarang terbaru cetakannya cetakan satu jilid besar. Itu Zadul Masir karya Ibnu Jauzi. Ada yang dua jilid tapi cetakan terbaru satu jilid besar. Fontnya kecil. Kemudian kitab tafsir selanjutnya adalah Fathul Qadir. Fathul Qadir Al-Jami'. Al-Jami' baina fannir riwayati wad dirayati fi ilmi tafsir. Fathul Qadir Fathul Qadir Al-Jami' baina ar-riwayati wad dirayati ar-riwayah wad dirayah ar-riwayah wad dirayah fi min ilmi tafsir. Min ilmi tafsir fanni baina riwayati wad dirayah min ilmi tafsir. Diroyah Al-Jami', bukan Jamil, Bu. Wadiroyah min ilmi tafsir. Apa namanya? Ini ditulis oleh Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani itu dari Yaman. Hampir semasa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini beliau dari ulama Yaman. Kemudian apa namanya? Kitab dari ulama yang apa namanya? Agak mutaakhir namanya Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan. Ini ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Ini apa namanya ditulis oleh Al-Imam As-Sa'di. Imam Sa'di itu gurunya Syekh Utsaimin. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kemudian banyak sekali di sana ada kitab Rauhul Ma'ani miliknya Al-Alusi, ada kitab At-Tahrir At-Tanwir miliknya Ibnu Asyur tadi, ada kitab Adwaul Bayan miliknya Syekh Muhammad Al-Amin Asyinqiti, ada kitab Al-Adbun Namir fi Majalis Asyinqiti minat tafsir, itu juga karyanya Syekh Muhammad Al-Amin Asyinqiti, dan kitab-kitab yang lain banyak sekali. Nah, itu semuanya adalah tafsir dari kalangan Ahlus Sunnah. Ada kekurangan tidak di sana? Jelas ada. Karya manusia tidak mungkin ada yang sempurna. Pasti ada kekurangan, pasti ada kesalahan, 1, 2, atau 3. Cuman kesalahan yang sedikit tersebut tidak menjadikan yang lain jatuh. Karena mayoritas adalah baik. Oleh karena itu ulama mengkategorikan tulisan-tulisan tersebut termasuk dalam tafsir Ahlus Sunnah. Adapun dari kalangan Mu'tazilah, nah ini Mu'tazilah itu ada tafsir yang paling terkenal, ada dua, tafsir Al-Kasyaf. Al-Kasyaf miliknya siapa, Bu? Zamakhsyari. Mungkin antum pernah mendengar Al-Kasyaf miliknya Zamakhsyari. Nah, Zamakhsyari ini jelas dalam kitab-kitab tafsirnya, dalam materi-materi yang beliau sampaikan itu jelas dibumbuhi dengan akidah-akidah Mu'tazilah. Oleh karena itu tidak semua orang boleh untuk membaca kitab tafsir ini. Ya, di sana ada pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, terutama ilmu balaghah. Karena Zamakhsyari ini adalah imamnya ilmu balaghah. Masalahnya dia adalah Mu'tazilah dan tafsirnya disusupi oleh paham-paham Mu'tazilah. Kemudian diantara apa namanya tafsir yang lain adalah Tanzihul Quran Anil Mata'in. Ini ditulis oleh ulama Mu'tazilah, ulama yang lebih terkenal lagi, namanya Al-Qadhi Abdul Jabbar. Siapa Qadhi Abdul Jabbar? Qadhi Abdul Jabbar, mungkin ada ustazah-ustazah yang pernah belajar usul fikih, pasti di situ ada perkataan ataupun nukilan dari Qadhi Abdul Jabbar. Karena Qadhi Abdul Jabbar ini selain dia adalah ahli kalam, ahli Mu'tazilah, ahli tafsir, beliau juga ahli usul fikih. Dan pembahasan-pembahasan usul fikih itu pembahasan yang panjang, pembahasan yang dipengaruhi oleh ilmu mantik dan ilmu kalam yang lain. Itu diantara tafsir-tafsir dari kalangan Mu'tazilah. Kemudian tafsir dari kalangan Syiah itu banyak sekali, cuman kita kenalan dengan satu saja, yakni Mir'atul Anwar wa Mishkatul Asrar. Mir'atul Anwar wa Mishkatul Asrar ini ditulis oleh Maula Abdul Latif Al-Kazalani atau bisa juga dibaca Al-Kazilani. Tafsir Syiah itu yang barusan kita sebutkan namanya, itu juga jelas dipengaruhi oleh paham-paham Syiah. Bahkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan imamah, hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Ali itu dihubung-hubungkan, dipaksa-paksakan. Oleh karena itu ini adalah tafsir-tafsir yang sesat. Nah, itu tadi kita kenalan dengan beberapa karya-karya tafsir dari kalangan Ahlus Sunnah, dari kalangan apa namanya Mu'tazilah, dari kalangan Syiah. Kalau dari kalangan Maturidiyah ada namanya Tafsir Al-Maturidi karya Abu Mansur Al-Maturidi, pendiri madhab Maturidiyah. Itu makanan apa lagi tuh Bu? Maturidiyah, Mu'tazilah. Tapi insya Allah nanti kedepannya antum akan faham tentang hal-hal tersebut. Yang penting tidak bosan untuk ilmu. Itu tentang karya-karya tafsir. Kemudian kita, oh ya, kalau dari kalangan Asy'ariyah ada Mafatihul Ghaib. Mafatihul Ghaib itu karyanya Fakhruddin Ar-Razi atau biasa ditulis dengan Fakhrur Razi. Mafatihul Ghaib Asy'ariyah. Asy'ariyah itu saudara-saudara kita yang ijo-ijo. Iya, betul. Mafatihul Ghaib. Apanya Bu? Oh, itu jauh. Itu apa namanya istilah sekian ratus tahun yang lalu. Jadi sebelum ada organisasi-organisasi ratusan tahun yang lalu itu sudah ada. Bahkan kalau apa namanya ulama-ulama terkenal kita itu banyak yang dari kalangan Asy'ariyah. Asy'ari kayak Imam Ghazali, Ibnu Aqil itu juga Asy'ariyah. Kemudian apa namanya Al-Juwayni, kitab pengarang kitab Warokot Fi Usul Fiqih, itu juga dari Asy'ariyah. Asy'ariyah itu sudah sekian ratusan tahun yang lalu. daripada apa namanya berdirinya organisasi-organisasi, ya jelas jauh lebih duluan Asy'ariyah. Asy'ariyah itu sekitar abad ke-4 ke-5 mulainya Hijriah. Itu diantara kitab-kitab tafsir. Kemudian sekarang kita akan membahas turuku tafsir ataupun metode tafsir. Ini bisa antum baca penjabarannya dalam mukaddimahnya Ibnu Katsir, kemudian dalam kitab Ulumul Quran, Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam Suyuti. Di antara metode ulama menafsirkan, dan ini metode yang paling baik, yang pertama adalah tafsir Quran dengan Quran. Tafsir Quran bil Quran. Contohnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa an'amta alaihim? Di sana disebutkan dalam surat An-Nisa bahwasanya an'amta alaihim itu minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Ini contoh tafsir Quran dengan Quran dan itu yang terbaik. Kalau misalkan tidak ada ataupun apa namanya tidak ada ayat yang menafsirkan, maka tafsir Quran dengan hadis, Quran dengan sunnah. Kenapa? Dikarenakan sunnah Rasul itu adalah wahyu. Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya yang keluar dari lisan Rasul itu bukan keluar atas hawa nafsu, akan tapi keluar karena wahyu. Oleh karena itu, hadis juga disebut sebagai penjabaran Al-Qur'an, sebagai tafsirnya Al-Qur'an. Contohnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus shalah. Di situ tidak ada di Al-Qur'an tidak dijelaskan berapa rakaat, jumlahnya, kemudian caranya seperti apa, tidak ada. Adanya di mana? Adanya di hadis. Nah, ini contoh tafsir Quran dengan hadis. Yang kedua, jadi yang terbaik itu adalah Quran dengan Quran, setelahnya Quran dengan hadis, kemudian yang ketiga adalah Quran dengan pemahaman sahabat. Quran dengan kaulnya sahabat. Ini. Kemudian kalau tidak ada, misalkan sahabat tidak menafsirkan, maka Quran ditafsirkan dengan pendapatnya para tabi'in. para tabi'in. Nah, kita akan membahas satu-satu. Tadi Quran dengan Quran, contohnya sudah kita kasih contoh. Quran dengan hadis, Quran dengan apa namanya? Penjabaran Rasulullah. Ustazah dan ibu-ibu sekalian, Rasulullah tidak menafsirkan seluruh Al-Quran. Hanya beberapa ayat saja ditafsirkan. Kira-kira ayat yang sulit dipahami oleh sahabat itu ditafsirkan oleh Rasulullah. Jadi tidak semua Al-Quran, tidak semua ayat ditafsirkan oleh Rasulullah. Beberapa saja, sedikit sekali yang ditafsirkan Rasulullah. Dan tafsir-tafsir yang diriwayatkan dari Rasulullah itu bisa kita jumpai pada kitab-kitab tafsir, terutama miliknya Imam Tabari dan miliknya Imam Ibnu Katsir, dan begitu juga dalam kitab-kitab hadis yang jami'. Kitab hadis itu banyak modelnya, ada jami', ada sunan, ada musnad, ada musonnafat, ada maudhu'at, ada matrukat, dan lain sebagainya. Nah, kitab-kitab tafsir itu banyak kita jumpai pada kitab-kitab hadis yang jenisnya jami'. Contohnya adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Tirmidzi. Itu yang jenis jami'. Adapun Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah itu jenisnya sunan. Ada yang jenisnya musonafat kayak miliknya Abdul Razak, As-Son'ani, Ibnu Syaibah. Kalau yang jami' itu mencakup masalah fikih, mencakup manaqib, mencakup tafsir, mencakup masalah iman. Kalau yang apa namanya sunan itu ditertibkan berdasarkan bab-bab fikih. Kalau yang apa namanya musnad itu ditertibkan berdasarkan urutan nama perawinya, nama sahabat. Yang pertama M Muhammad, yang kedua baru A, Ba, Ta, Tha. A Abu Bakar, Ba misalkan siapa, misalkan Ta siapa, Tha Thabit, dan lain sebagainya. Itu musnad. Maudhu'at adalah yang do'if, yang apa palsu saja. Jadi ulama kita kreatif, Bu, mengumpulkan ulama-ulama apa namanya hadis-hadis yang maudhu, yang matruk, yang mungkar, dan lain sebagainya. Nah, tafsirnya Rasulullah itu banyak kita jumpai pada kitab hadis yang jenisnya jami'. Itu. Kemudian kalau Rasulullah misalkan kita mencari dari tafsir Al-Qur'an, tidak dari Qur'an dengan Qur'an, tidak ada dari Qur'an dengan hadis, tidak ada, maka di situ Qur'an dengan perkataan para sahabat. Terlebih yang menjadi ijma'nya para sahabat, maka di situ itu lebih mantap. Begitu juga dengan para tabi'in, terlebih tabi'in. Perkataan tabi'in satu sama lain itu bukan hujjah, tapi ijma' mereka adalah hujjah. Kesepakatan, konsensus mereka itu adalah hujjah. Nah, itu tadi adalah metode-metode tafsir. Sekarang, bagaimana hukum tafsir birra'yi? Tafsir dengan pendapat, tafsir dengan apa namanya pendapat kita. Di sana ulama ada dua pendapat masalah hukum tafsir birra'i. Yang pertama adalah haram, menafsirkan dengan pendapat sendiri adalah haram. Dalilnya apa? Dalilnya man qala fil qur'ani birra'ihi au bima la ya'lam faqad kadzdzab, atau dalam riwayat lain man qala fil qur'ani birra'yi faqad akhta, barang siapa yang berpendapat ataupun yang menafsirkan memaknai Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, maka dia telah salah. Dalam riwayat lain, maka dia telah bohong. Jadi menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat itu ada dua. Yang pertama, ada ulama yang mengatakan itu haram. Ada ulama ada pendapat yang kedua adalah boleh. Boleh. Ada dalilnya, ada jelas, Bu. Ulama-ulama kita ketika berbicara, mereka tidak berbicara di warung kopi sambil main catur, tidak. Mereka mencurahkan segala jenis usaha mereka, waktu mereka untuk memahami ayat-ayat Allah. Nah, yang pertama tadi ada dalilnya, ada. Man qala fil Qur'ani bi ra'yi faqad akhta. Barang siapa yang berpendapat dalam Al-Qur'an yang memaknai Al-Qur'an dengan pendapatnya, maka dia telah salah. Itu dalil. Dalil dari perkataan pertama. Perkataan kedua yang mengatakan boleh, ada dalilnya, ada. Di antara dalilnya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin faulaika humul muhtadun. Barang siapa yang beriman dan tidak dicampuri dengan kedzaliman, maka dia termasuk orang lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka orang tersebut mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak melakukan kedzaliman? Ini kan dengan pendapatnya sahabat. Rasulullah mengatakan, laisa kama tadhabun, walakin kama qala abdun shalih, inna syirka ladzulmun adzim. Yang dimaksud di situ, Rasul mengatakan, maksudnya di situ bukan sekedar kedzaliman, tapi adalah kedzaliman sebagaimana firman Allah menghikayatkan kaulnya Luqman, inna syirka ladzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang dahsyat. Nah, pada hadis ini diterangkan di situ sahabat memaknai Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri dan Rasulullah tidak mengingkari pendapatnya sahabat, akan tetapi mengingkari kesalahannya. Rasulullah tidak mengatakan jangan berpendapat. Rasul membiarkan para sahabat berpendapat, tapi karena pendapatnya salah, maka dikoreksi oleh Rasulullah. Ini dalil bahwasanya menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat itu boleh. Tapi dengan syarat, tidak semuanya orang boleh. Harus orang-orang yang ilmu alatnya lengkap. Nahwu shorof, balaghahnya, fikih usul fikihnya, mengetahui masalah asbabun nuzul, mengetahui masalah nasikh wa mansukh, mengetahui masalah makki wal madani, sama'i wal ardi, laili wan nahari. Apalagi itu, Bu? Ya, itulah. Itu. Jadi tidak semuanya orang boleh menafsirkan dengan pendapat. Tapi harus orang-orang yang sudah memenuhi kriteria, dan itu sedikit, tidak semua orang bisa. Kita belajar nahwu jurumiyah sudah bertahun-tahun belum khatam. Apalagi alfiyah, belum lagi balaghah dan lain sebagainya. Usul fikih dari dulu, fikih wajiz belum selesai-selesai. Belum lagi ditambah nanti ada warokot, mustasfa, burhan, umat, muktamad dan lain sebagainya. Itu. Itu masalah metode tafsir. Jadi metode tafsir ada metode Quran bil Quran, Quran bil hadis, Quran bi qauli sahaba, Quran bi qauli tabi'in, kemudian yang terakhir tadi Quran bil ra'i. Hukumnya apa? Quran bil ra'i itu tadi ada dua pendapat. Nah, kemudian selanjutnya kita membahas masalah Israiliyat. Apalagi Israiliyat itu, Bu? Ustazah sekalian, Israiliyat adalah riwayat-riwayat dari Bani Israel. Bagaimana hukumnya meriwayatkan dari Bani Israel dan apa hubungannya dengan tafsir, akan kita bahas. Meriwayatkan dari Bani Israel ataupun Israiliyat sendiri itu ada tiga jenis. Jenis yang pertama, Israiliyat yang disepakati atau dibenarkan oleh syariat kita. Israiliyat yang dibenarkan dan disepakati oleh syariat kita. Contohnya apa? Contohnya kisah orang yang terperangkap dalam gua. Tiga orang yang terperangkap dalam gua. Pernah mendengar, Bu? Yang terperangkap dalam gua kemudian bertawasul kepada Allah. Yang satu bertawasul dengan berbaktinya dia kepada orang tua, yang satu bertawasul karena menghindari zina takut kepada Allah, yang satu bertawasul dengan perbuatan ihsan dia terhadap karyawannya. Itu adalah contoh Israiliyat yang dibenarkan oleh syariat kita. Jenis bagaimana hukumnya meriwayatkan Israiliyat yang dibenarkan oleh syariat kita? Boleh. Karena syariat kita membenarkan, karena syariat kita menyetujuinya. Itu jadi boleh. Israiliyat yang jenis kedua adalah Israiliyat yang diingkari oleh syariat kita. Dan ini kita tidak boleh untuk meriwayatkannya. Kalau sudah tahu itu Israiliyat yang diingkari, kemudian kita tetap meriwayatkannya, kita termasuk orang yang berbuat dusta. Kita mendapatkan dosa. Contohnya apa? Contohnya kisah-kisah Nabi berzina. Jadi di dalam apa namanya Israiliyat ada kisah bagaimana Nabi Nuh telanjang, mabuk dan lain sebagainya. Ini Israiliyat yang diingkari dan kita tidak boleh meriwayatkannya. Apalagi menjelaskannya kepada apalagi mengajarkannya kepada masyarakat. Lebih tidak boleh lagi. Israiliyat jenis ketiga adalah Israiliyat yang maskut. Maksud maskut adalah syariat kita diam, tidak membenarkan dan tidak mengingkari. Bagaimana hukumnya? Boleh. Sebagaimana hadis hadithu an bani Israila wala haraj. Hadithu an bani Israila wala haraj. Riwayatkan dari Bani Israel dan tidak berdosa. Yang dimaksud adalah riwayat-riwayat yang syariat kita tidak membenarkan dan tidak mengingkari. Contohnya adalah pembahasan mengenai warna guguknya Ashabul Kahfi, hitam, putih, coklat atau apa. Itu Israiliyat ada. Kemudian mengenai nama-nama Ashabul Kahfi, itu banyak Israiliyat membahas ini rajanya siapa. Ada yang mengatakan Dikianus, ada yang mengatakan siapa, Titanus atau siapa itu. Nah ini adalah contoh Israiliyat yang syariat kita diam. Nah hukumnya seperti apa? Boleh. Dan rata-rata Israiliyat yang syariat kita tidak membahasnya, maksudnya diam, itu Israiliyat yang kurang ada faedahnya. Jadi contohnya adalah itu tadi, nama-nama Ashabul Kahfi. Lah kalau kita tahu namanya terus ngapain? Kan enggak ada pengaruhnya sama sekali. Contohnya adalah ketika Allah mengatakan faqul nadribuhu bi ba'dihha dalam surat At-Taubah. Bi ba'dihha dengan bagian sapi itu bagian apa? Ada yang mengatakan ekornya, ada yang mengatakan telinganya dan lain sebagainya. Kalau iya ekornya terus ngapain? Nah, jadi rata-rata yang Israiliyat yang maskut itu tidak ada ataupun sedikit faedahnya. Itu pembahasan masalah Israiliyat. Ada berapa Bu Israiliyat? Baik. Kemudian jadi ini mukadimah tafsir itu Bu, mukadimah tafsir itu panjang. Biar antum kenal dengan disiplin ilmu tafsir dari nol. Lama enggak masalah. Bahkan nanti kita kalau sudah masuk ke tafsirnya sendiri, kita berusaha untuk tidak lebih dari 10 ayat per pertemuan. Biar apa? Biar kita tahu maknanya, kita amalkan. Sahabat dulu seperti itu. Dan saya menganjurkan ayat-ayat yang akan kita bahas antum hafal. Jadi biar selesai annas jadi hafidoh. Hafidoh tahu tafsirnya kan masya Allah. Berapa tahun ya enggak tahu. Berapa tahun ya enggak tahu. Wong utlubul ilma itu minal mahdi ilal lahdi. Sampai rambut dipenuhi uban ya enggak masalah. Makanya ana mengusulkan antum-antuna jumlahnya berapa, nanti setoran sama temennya sendiri-sendiri. Misalkan dan enggak harus ini Bu, hari Senin. Kalau hari Senin nanti jadinya tahfidz Bu, enggak jadi tafsir. Kapan ya terserah jenengan, kreatif-kreatifnya jenengan. Kreatif-kreatifnya antuna semuanya. Nah, pembahasan selanjutnya adalah masalah apakah di dalam Al-Quran itu ada lafad a'jam atau tidak. Maksudnya di sana ada lafad non-Arab atau tidak. lafaz non Arab atau tidak. Sebelum membahas itu, kita perlu ketahui bahwasanya ulama sepakat bahwasanya di dalam Al-Qur'an ada nama-nama ajam. Ajam itu non Arab. Ada nama-nama ajam, contohnya Ibrahim. Ibrahim itu bukan dari bahasa Arab. Dari ajam, dari Ibria. Kemudian contohnya Ismail. Kemudian Nabi apa namanya Musa, Dawud dan lain sebagainya. Itu nama-nama non Arab. Dan ulama bersepakat bahwasanya di Al-Qur'an ada itu, nama-nama non Arab. Masalahnya selain nama, kalimat ada enggak non Arab? Apa semuanya bahasa Arab atau tidak? Di sini ulama ada dua pendapat. Kok banyak pendapat? Iya, Bu. Karena pengaruh apa namanya? Inilah ulama kita. Jadi ikhtilaful ulama itu rahmah. Terlebih ikhtilafnya fuqaha. Pendapat yang pertama mengatakan di dalam Al-Qur'an itu semuanya bahasa Arab dan tidak ada ajam. Pendapat ini diantaranya yang mengatakan adalah Imam Syafi'i. Ada dalilnya? Ada. Di antara dalilnya adalah Qur'anan Arabiyya, Qur'an yang bahasa Arab. Jadi di sini dikatakan Qur'anan Arabiyya, bahasa Arab semuanya. Kemudian pendapat yang kedua adalah ya di sana ada kata-kata yang bukan berasal dari Arab, tapi sudah digunakan orang Arab. Kata-kata bukan Arab, tapi sudah digunakan oleh orang Arab. Maksudnya adalah bahasa serapan, Arab serapan. Atau dalam bahasa Arabnya dikatakan mu'arrab. Ulama yang mengatakan seperti ini diantaranya adalah Al-Jawaliqi. Al-Jawaliqi mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada kata-kata non-Arab. Contohnya adalah istabrok ari alal aro'ik. Itu contoh-contoh menurut pendapat kedua. Kenapa kok dikatakan di Al-Quran ada kata-kata non-Arab? Pendapatnya, alasannya jelas, iya, dikarenakan Al-Quran ataupun risalah Islam ini adalah untuk seluruh umat. Jadi memungkinkan adanya sedikit campuran bahasa-bahasa dari umat lain, bukan cuma dari Arab. Ini alasannya. Ini pembahasannya panjang. Saya kasih referensinya. Mungkin jenengan ingin membaca yang sudah bisa bahasa Arab, silakan dibaca pada kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karyanya Suyuti. Kemudian pada kitab Manahilul Irfan karyanya Zarqani dan kitab Al-Burhan karya Zarkashi. Al-Itqan fi Ulumil Quran itu Imam Suyuti. Di Maktabah Syamilah ada. Kalau jenengan ada Maktabah Syamilah di HP. Yang kedua Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Yang ketiga adalah Al-Burhan fi Ulumil Quran. Dan banyak. Begitu juga pembahasannya ada di kitab-kitab mukadimah tafsir. Nah ini kita nggak panjang-panjang, kita kasih tahu masalah cuman mana yang rajih Allahu a'lam. Setahu ana yang rajih adalah pendapat sesuai pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu seluruhnya bahasa Arab. Dalilnya itu tadi Qur'anan Arabiyya dan hal-hal yang lain. Kemudian di sana ada bantah-bantahan, itu ada pada kitab Al-Itqan. Silakan jenengan didalami sendiri. Tak kasih referensinya. Kemudian pertemuan depan insya Allah kita akan membahas masalah jumlah surat, jumlah juz, jumlah kalimat, jumlah ayat, kemudian jumlah huruf di dalam Al-Qur'an, nama-nama Al-Qur'an, kemudian apa namanya, nama-nama surat dan lain sebagainya. Nama-nama surat. Pembahasan pertama, saya masih ada waktu, tentang surat saja, Bu. Surat, penamaan surat, penamaan surat itu ada 3 jenis. Jenis pertama yang namai adalah nabi. Yang namai adalah nabi, contohnya Al-Baqarah, Ali Imran dan lain sebagainya. Yang kedua yang menamai adalah sahabat. Contohnya kaulnya Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas, afwan ana lupa, yang mengatakan bahwasanya surat Al-Hasyr itu disebut sebagai surat Bani Nadir. Itu yang mengatakan itu sahabat Bani Nadir, surat Bani Nadir. Kemudian jenis yang ketiga adalah yang menamai adalah orang-orang setelah sahabat. Contohnya adalah surat Al-Bayyinah disebut dengan surat Lam Yakunil. Kemudian surat Al-Zalzalah disebut dengan surat Idazul. Surat Al-Ikhlas, Kulhu, dan lain sebagainya. Itu adalah orang-orang setelah sahabat. Termasuk orang-orang sekarang juga menamai surat-surat Al-Quran seperti itu. Kemudian berapa surat, jumlah surat dalam Al-Quran? Nah ini Bu, mungkin maklumat yang baru bagi Antuna. Ada sekitar 5 pendapat mengenai jumlah surat dalam Al-Quran. Kok banyak? Iya, inilah. Yang pertama, dan ini ijma. Yang pertama adalah ijma, konsensusnya ulama Islam. Jumlah surat dalam Al-Quran adalah 114. Ini kaulnya jumhur dan ini ijma. Seluruh umat Islam bersepakat. Apa namanya? Jumlahnya 114. Kemudian pendapat yang kedua, Al-Quran, jumlah surat dalam Al-Quran adalah 113. 113. Loh, yang dikurangi yang mana? Tidak dikurangi. Cuman Al-Anfal sama At-Taubah itu digabung jadi satu. Al-Anfal sama At-Taubah jadi satu. Makanya At-Taubah enggak ada bismillahnya. Nah, ini alasannya. Pendapat yang kedua berapa ratus, Bu? 113. Pendapat yang ketiga 112. Loh, 112 itu mana lagi yang dikurangi? Al-Anfal sama At-Taubah tidak digabung. Tetap. Cuman ada 2 surat yang dikurangi. Surat apa? Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini ada pada mushafnya Ibnu Mas'ud. Kenapa? Menurut Ibnu Mas'ud, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq itu firman Allah tapi bukan Al-Qur'an. Firman Allah kan ada hadis qudsi. Menurut Ibnu Mas'ud, muawidatain ini bukan dari Al-Qur'an. Tapi firman Allah tapi bukan dari Al-Qur'an. Jadi jumlahnya 112. Kenapa Ibnu Mas'ud seperti itu? Ya, dikarenakan apa namanya? Ibnu Mas'ud mungkin tidak sampai pada beliau riwayat tentang turunnya ayat tersebut. Mungkin sampainya kepada beliau itu sebagai doa ruqyah. Itu, jadi pendapat yang ketiga 113. Berapa? 12. Pendapat yang keempat adalah semakin banyak, 116. Tambahannya mana? Tambahannya jadi tidak ada yang dikurangi, normal kayak 114 tadi, cuman ada tambahannya. Ada ini pada mushaf sahabat Ubay bin Ka'ab. Ini ada tambahan 2 surat, namanya surat Al-Hafd dan Al-Khalq. Al-Hafdu Al-Khal'ung. Al-Hafdu, tulisannya seperti ini, Bu. Yang pertama Abdu, yang kedua al al-khal'u. Al-hafdu al-khal'u. Ubay bin Ka'ab, sahabat Ubay bin Ka'ab. Ya, kok manggil terus, ada apa? Itu mushafnya Ubay bin Ka'ab. Cuman ini apa namanya? Ini adalah qaulun dhaif. Dikarenakan surat Al-Hafdud dan Al-Khal'u itu ada dua pendapat. Ini yang pertama, memang ini bukan dari Al-Qur'an, cuman Ubay bin Ka'ab salah. Pendapat yang kedua adalah dua surat ini awalnya dari Al-Qur'an, cuman mansukh dihapus. Dan Al-Hafdu dan Al-Khal'u ini sekarang jadi doa kunut. Bagaimana bunyinya? Nah, silahkan antum cari di internet Al-Hafdu Al-Khal'u. Ini saya suka bikin orang penasaran, Bu. Al-Hafdu dan Al-Khal'u ini seperti apa sih? Kok sampai-sampai Ubay bin Ka'ab memasukkannya menjadi surat? Nah, tapi ingat, pendapat-pendapat selain dari pendapat pertama adalah dhaif. Pendapat ke terakhir, jumlah surat Al-Qur'an ada 115. Ini juga pada mushafnya Ubay bin Ka'ab versi kedua. Mana yang dikurangi? Tadi kan 116 yang dikurangi, bukan dikurangi. Ubay bin Ka'ab pada mushaf yang kedua ini, beliau tetap ada surat Al-Hafdu dan Al-Khal'u, tapi surat Al-Fil dan surat Quraisy digabung. Surat Fil dan Quraisy digabung. Ini. Maklumat-maklumat seperti ini bisa kita dapati pada kitab-kitab Ulumul Quran, contohnya Al-Itqan, Burhan, dan Manahilul Irfan, dan kitab-kitab yang lain, atau Muqaddimah fi Ulumil Quran karya Syekh Musa'id Thayyar dan lain sebagainya. Itu ibu-ibu sekalian, tentang sedikit pembahasan tentang Ulumul Quran. Nanti kita akan membahas ke depannya kapan membaca ta'awudz, kapan membaca basmalah, kemudian masalah dalil tentang keutamaan belajar Al-Qur'an, terus surat Al-Fatihah itu nama-namanya, hadis fadilahnya, kemudian di mana turunnya makiyah atau madaniyah atau seperti apa, akan kita bahas pada kesempatan